kan cium sayang. Cium mesra, cium si dia. Cium ngeri, dicium pujas. Cium pipi, cium sahabat. Cium tangan, cium menghormat. Cium tenang, cium dipikir. Cium kobar, celengok ngatir. Cium lembut, cium gaya dari bambu. Cium tiap-tiap, cium gaya Jakarta. Cium barat, cium gaya Amerika. Cium nyengir, mau cium deras. Bye.